yango Sengitema tobongi sayango Yesu Masia azua esika moyo Moyo batata moyo Oh moyo bamama moyo Oh moyo bilenge moyo kamileleko Yoko Kika kilola aye kopesa bomoi na se. Kenga na Yesu mokonzi na be konzi. Mabolongo nyonso ekumamela yawe. Mingongo nyonso enganga kembolo kumu na yawe. Kopesa Yesu masia osana. Kemba na yawe na sepeli kolo. Bala nzombe oye mbela mokonzi. Zami wa zon.